بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada bab as-sukhtu. Bab tentang as-sukhtu, yaitu marah, yakni dalam hal ini terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. As-sukht ya, punya makna yang umum, namun bab kita lebih khusus akan membahas marah terhadap takdir Allah Azza wa Jal, atau tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal, sehingga perasaan tersebut merupakan suatu kesalahan besar, termasuk dari dosa-dosa besar. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, as-sukhtu 'inda al-musibah min al-kaba'ir, kemarahan saat terjadi suatu musibah termasuk dari dosa-dosa besar. Wal ma'na أن يسخط الإنسان من قضاء الله وقدره لا يرضى به. Makna dari pembahasan kita as-sukhtu 'inda al-musibah, marah ketika terjadi musibah, yaitu seorang manusia dia marah terhadap apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, tidak ridha dengan ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jal. Sementara pada asalnya dan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap kita semua, bahwa ketika terjadi musibah seseorang mesti menerima dan pasrah kepada Allah Azza wa Jal dengan musibah yang menimpanya. Wal asl fil muslim an yatalaqqa qada Allah wa qadarihi wa qadarahu bir ridha was sabr wal ihtisab. Ya. Jadi yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal adalah ridha terhadap takdir, sabar terhadapnya, dan bahkan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal atas musibah yang menimpanya. Artinya, dengan ia bersabar mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Dengan ia ridha, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Seperti telah disinggung pada kesempatan-kesempatan yang lain, memang di sana ada perbedaan antara sabar dan ridha. Dan ridha dalam menghadapi musibah tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Seorang yang bersabar artinya menahan diri, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai Allah, tidak berbuat perbuatan yang tidak diridhai Allah. Begitu pula dalam kalbunya pun tidak ada su'udzon, buruk sangka terhadap Allah, bahkan mengetahui benar, yakin dan terima. Adapun ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jal, dia bukan hanya menahan diri, tapi dia pun berlapang dada dengan apa yang dia terima dari musibah-musibah tersebut. Ia berlapang dada dengan musibah yang menimpanya. Nah, ridha merupakan tingkatan yang lebih tinggi. Sabar adalah wajib, ridha adalah sunnah, ya, dalam arti seorang yang sudah ridha, dia sudah melakukan yang wajib plus sunnah. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah juga menerangkan, wa an yu'min bi anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ah. Seorang mukmin dalam menghadapi musibah, dia beriman dan yakin bahwa apa yang akan menimpanya maka tidak akan meleset darinya. Artinya semua yang Allah tetapkan akan menimpanya tidak mungkin akan meleset. Dia ketahui atau tidak, dia berusaha atau tidak, apapun yang Allah tetapkan akan menimpa, pasti akan menimpa dan tidak akan meleset. Wa ma akhtaahu lam yakun liyusibah. Begitu pula sebaliknya. Apa yang Allah tetapkan akan meleset, maka tidak akan mungkin menimpanya. Sekalipun dia lengah, sekalipun usaha sekian orang ingin mencelakakan dia, tapi kalau Allah Azza wa Jal menetapkan dia akan selamat, ya pasti akan selamat. Yang Allah tetapkan tidak akan menimpa dia, tidak mungkin akan menimpa dia. Ya. Wa qaulul insan yardha bi qada'illah wa qadarih la yajza' fa hadza khairun lahu. Jadi dengan sikap ini, seorang insan yang ridha terhadap takdir Allah, tidak merasa jazak, ya, tidak terima dengan takdir Allah, ini jelas kondisi yang sangat baik bagi dia dan menguntungkannya, dan inilah yang memang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan sikap ini dia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, annallaha yukaffiru anhu khotayah. Pertama, Allah Azza wa Jal akan menghilangkan darinya kesalahan-kesalahannya, akan menggugurkan. Jadi musibah tersebut justru membawa kebaikan baginya. Mungkin dalam bab duniawinya dia terkurangi hartanya, terkurangi kesehatan fisiknya dan lain-lain. Tapi dari sisi agama, dari sisi ketaatan, dari sisi ketakwaan, sangat menguntungkan, karena dengan itu dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa digugurkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa yarfa wa yurfa min darajatih. Kedua, derajatnya pun akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keuntungan yang lain, bukan hanya dosa yang dilebur, tapi ternyata derajat juga diangkat oleh Allah Azza Wajalla. Kemudian di sini juga Syekh Al-Fauzan Hafizahullah mengingatkan bahwa agar orang bisa istiqamah ketika menghadapi musibah-musibah, maka perlu diingatkan dengan taubat. Karena apa? Karena apa yang menimpa manusia seringkali karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, jadi seorang yang ingat hakikat tersebut, dia tidak akan kemudian suudan kepada Allah Azza wa Jal, akan murka kepadanya, tapi justru dia akan curiga terhadap dirinya sendiri. Jangan-jangan ini karena dosa saya, jangan-jangan karena kesalahan saya, sehingga dia bertaubat. Nah, kondisi seperti ini jelas akan membantu dia untuk bersabar, membantunya untuk ridha. Tapi kalau dia merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih, merasa gak pernah berdosa, bagaimana mau bertobat? Dan mungkin seperti yang tadi kita sebutkan, dia akan murka, merasa tidak punya salah, kenapa saya mendapat musibah seperti ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu, termasuk yang akan membantu seseorang istiqamah saat tertimpa musibah adalah dia menyadari bahwa kebanyakan dosa-dosa manusia itulah penyebab dari malapetaka. Dan sangat baik kalau diingatkan oleh orang lain juga, karena ketika tertimpa suatu musibah, kadang-kadang seseorang lupa diri, ya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka dengan adanya orang yang mengingatkan, dia bisa terbantu dengan itu, sehingga dia akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan segera kembali. Ingat bahwa Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya pada surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari suatu musibah, maka itu dengan sebab yang diperbuat oleh tangan kalian sendiri, dan Allah Azza wa Jal banyak memaafkan. Ya, Allah banyak memaafkan. Artinya sesungguhnya kalau kita hitung musibah-musibah yang menimpa kita, tidak seberapa bila dibanding kesalahan-kesalahan kita. Sekian banyak kesalahan dilakukan, Allah maafkan, Allah maafkan. Ya, seandainya tiap salahnya kita Allah hukum kita dengannya, sudah habis kita. Kita akan hancur. Tiap hari kita salah, tiap hari kita berdosa. Kadang kecil, kadang besar. Ya, kalau selalu Allah hukum kita dengan kesalahan-kesalahan itu, siapa yang akan selamat? Makanya Allah Azza wa Jal sangat maha pemurah. Ya, ya'fu an katsir, banyak memaafkan kalian. Ketika ada musibah, yaitu hanya sekian persen dari kesalahan kita, kita dihukum oleh Allah Azza wa Jalla karenanya. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwa seorang mukmin memiliki suatu sifat yang mulia, yaitu in asabathu dharra sabar. Kalau kesulitan menimpanya, dia bersabar. Ya. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Begitu pula sebaliknya, ketika dapat yang menyenangkan, dia bersyukur. Nah, itulah sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin. Maka dari itu, ketika seorang itu tidak terima dengan takdir Allah, dia jatuh dalam suatu dosa dan termasuk dosa besar. Penulis rahimahullah mengingatkan kita dengan sebuah ayat Al-Quran Al-Karim pada surat At-Taghabun ayat yang ke-11, yaitu firman Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Di awal ayat disebutkan, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Azza wa Jal maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa apapun musibah yang menimpa, maka itu dengan izin Allah. Apa makna dengan izin Allah? Artinya izin secara kauni, yakni takdir kauni, ya, ketetapan alam yang Allah tetapkan, ya, takdir Allah Azza wa Jal. Itu maksud daripada izin. Karena seperti ulama sebutkan, yang namanya izin Allah itu ada dua macam. Ada izin yang kauni, itu tadi yang kita sebut, artinya hukum alam yang Allah tetapkan, ya, hukum terkait dengan alam, terjadi begini, terjadi begitu, semuanya dengan ketetapan dari Allah. Ini idnun syar'iyyun, idnun kauniyun, izin terkait dengan kejadian alam. Adapun izin yang syar'i, ya, terkait dengan hukum syariat, ini diizinkan Allah, artinya dibolehkan, mubah, ya kan? Ini tidak diizinkan Allah, artinya haram. Nah, itu bab hukum agama. Nah, yang dalam ayat ini adalah terkait dengan takdir. Jadi apapun yang menimpa dari suatu musibah, maka itu dengan izin Allah, yakni dengan takdirnya. Maka apa sikap seorang mukmin? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Beriman kepada Allah di sini artinya apa? Ditafsirkan oleh Al-Qamah, seorang tabi'in, yakni huwa ar-rajul tusibuhul musibah, seorang yang tertimpa musibah, fa ya'lam annaha min indillah. Lalu dia tahu, dia sadar bahwa itu dari Allah. Fa yarda biha wa yusallim. Maka dia pun ridha dengan ketetapan Allah tersebut dan berserah diri kepada Allah. Nah, ini makna beriman. Jadi urutannya tadi awal ayat, bahwa tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Maka sikap seorang mukmin yang tertimpa musibah, man yu'min billah, yakni dia menyadari bahwa ini dari Allah Azza wa Jal, beriman bahwa ini ketetapan Allah, lalu dia ridha dengannya. Yahdi qalbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan memberikan hidayah kepada kalbunya. Dia akan terbimbing, dia akan ridha, pasrah kepada takdir Allah Azza wa Jal. Tidak akan marah terhadap ketetapan Allah tersebut. Nah, begitulah yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tafsir dari Al-Qamah ini, ya, harus kita selalu ingat, ya, dalam bab ini, ya. Harus selalu kita ingat dalam bab ini, yaitu dia menyadari bahwa ini dari Allah Azza wa Jalla. Ini penting, ya. Ini penting. Dari Allah Azza wa Jalla artinya ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Supaya dia ingat bahwa dia mesti sabar, dia mesti menerima, ya. Karena ini adalah ujian. Jangan ada seseorang beranggapan, kenapa saya begini. Ya, padahal saya sudah berusaha untuk taat. Kenapa ada musibah lagi? Padahal saya sudah berusaha untuk baik. Ya, pertama kita harus menyadari bahwa kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal tidak akan melepaskan kita dari adanya ujian-ujian ini selama kita di dunia. Ya. Kenapa demikian? Coba lihat para nabi. Para nabi itu orang yang taat atau orang yang bermaksiat? Taatnya sudah jangan ditanya. Tapi apa para nabi itu terus enggak dapat musibah dan ujian? Justru mereka dapat yang lebih berat, ya kan? Nabi Ibrahim orang yang paling bertauhid. Coba bagaimana ujian beliau? Kita enggak akan sanggup. Jelas tidak akan sanggup, ya, menghadapi ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim, padahal orang yang paling taat, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk orang yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi kita sendiri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini harus kita sadari, jangan kita merasa saya sudah berusaha baik kok masih begini, kena musibah lagi. Ya. Dan juga yang namanya musibah banyak hikmah. Banyak hikmah di baliknya. Di antara hikmahnya justru akan mengangkat derajat kita. Bukan Allah Azza wa Jalla mau menyakiti seorang muslim, ya, semata-mata Allah Azza wa Jalla ingin hal itu saja. Tidak. Di balik hal yang sakit, hal yang menyedihkan, ada hikmahnya. Apa itu? Ya, ujian itu. Sehingga ketika orang lulus daripada ujian itu, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Nah, jadi dengan kita menyadari bahwa ini adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla, diharapkan kita bisa bersikap dengan sikap yang baik, yang benar. Ya, hanya saja tidak banyak orang yang bisa bersikap dengan benar, karena yang namanya manusia selalu digoda oleh syaitan, diselewengkan oleh syaitan, dipalingkan dari jalan yang lurus. Sehingga banyak juga yang ketika dapat musibah, tahu ini musibah, ini ketetapan Allah, justru murka terhadap Allah. Ya, juga banyak yang seperti itu. Ya. Maka dari itu di sini kita melihat betapa pentingnya, ya, kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan doa-doa kita. Dan di antara doa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah doa yang berbunyi wa as'alukar ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridha setelah qadha. Ya, jadi kita mohon kepada Allah supaya kita ini bisa ridha terhadap qadha dan qadar Allah Azza wa Jalla. Memang berat, ya. Berat. Bab ini adalah bab yang berat dalam prakteknya. Tidak semua orang bisa melakukan kesabaran apalagi keridhaan. Banyak orang yang justru jatuh di dalam su'udzan, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak yang jatuh pada dhannu al-jahiliyah, ya, sangkaan-sangkaan jahiliyah terhadap Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini pada akhir ayat wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang ada dalam diri kita, Allah tahu, ya. Jadi kita sabar atau enggak sabar, Allah Maha tahu. Mungkin saja seseorang terlihat pada penampilan lahiriahnya sabar, mungkin dia diam. Ya kan? disangka oleh orang sabar, tapi apa yang di dalam dirinya? Masih penuh tanda tanya. Apa diamnya memang menandakan ridhonya terhadap Allah, atau justru dia diam tapi menyimpan kemarahan terhadap Allah? Allah yang Maha tahu. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita semua, Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ya, apapun yang tersimpan dalam diri-diri kita, Allah Maha tahu. Yang baik Allah tahu dan Allah akan berikan kebaikan untuknya. Yang buruk Allah Maha tahu dan Allah Azza wa Jal juga akan memberikan balasan kepadanya bila Allah berkehendak. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Mungkin sementara kita cukup dulu menjelang maghrib ini. Ya. Persiapan salat maghrib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.